aku, tapi ku tolak cintanya. Cukup aku baik kak kau, ampean aku ngerasa tiba-tiba ku cinta kau. Menyesal hatiku dunia, ngahe ku tolak cintanya. Kadek ku bisa mutaran waktu, saat kau mau man aku. Tapi ampean udah terlambat, kau bidan bini dangan. Hari pun baganti hari, nang darah nang lea kau. Aku ampean, baru hidup manyasa. Rasanya inak bicaya, ngahe ku tolak cintanya. Kadek ku bisa mutaran waktu, saat kau mau man aku. Tapi ampean udah terlambat, kau bidan bini dangan. Ku harap kau bahagia di kehidupan nan baru. Mania nan milik kau, ngaheku tolak cintanya. Kadeku bisa mutaran waktu, saat kau mau man aku. Tapi ampean udah terlambat, kau bidan, kau bidan bini. Teringat aku joget-joget. Rino aku Bajo dan man apa sambil barengan lagu kayu ara apa mabaku joget jongga si direpo aku Bajo dan man apa. Adekku di beraat uwe aku ngeak dari ampus kapa ia ngelek pingatku bagai lalu galak aku di apa sambil marek pitu ku arus nangar kata uwe lalu nyangang kata ku tinggi-tinggi apa mulai joget jonggan rindu aku bajongan man apa sambil barenya lagu kayu apa mabaku joget jongga si direpo aku bajongan man apa kadang asing aja kadapan pintu kamar uwe nangar uwe ngeak karino apa tiap malam aku badoa buat uwe daripada untuk diriku babaro rino aku Bajo aku bajongan man apa dari jauh pak komo bakumpul ke tempat nian kami atak muji jubata menyembah ia setulus hati karena ia juru selamat nang mampu nolok diri sam lupa kadamanya ia kau raja diri coba tak kami ata coba tak kami menyembah coba tak kami berpinta coba tak kami bersyukur kami atak dari hijau bako mo bakumpul ka tempat miang kami atak muji juba tak menyembah ia satu hati karena ia juru selamat nang mampu nolong diri semua. Ame lupa kagamannya ia kuaraja diri jubata kami ata jubata kami menyamba jubata kami babinta jubata kami basyukur ia mare kasalamata ngangkat diri dari nang patak ia niring langanyu jubata kami yata tak dari jauh bakomo bakumpul ke tempatnya kami atak muji jubata menyembah ia satu sati jubata kami atak dari jauh bakomo bakumpul ke tempatnya untuknya tuat dua tali nonang babeda. Aku terima kau ae adanya. Aku kasih kau kalabihat kakuranganmu. Halo? Ah, dari Maya. Masih lama kayak Ina. Aku yang dah lama dah nunggu kau, para aku yang dah rindu sediman kau. Oh, ambil lama-lama, boh. Oke, aku tunggu. Aku hidup kau, sarang susah di rumah baju. adil kata Nino, pacuramin kak saruga, kasengat kak jubata, arus arus arus, adil kata Nino, pacuramin kak saruga. Sayang kau, tiap hari ini.